tetapi sebuah keseriusan di dalam membangun keluarga yang penuh dengan sakinah, yaitu ketenangan, penuh dengan mawaddah, cinta kasih, dan penuh dengan rahmat, yaitu kasih sayang. Oleh karena itu, karena pernikahan adalah sebuah cita-cita bersama dari seorang suami dan istri, seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun sebuah rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, kasih sayang dan cinta kasih di antara mereka. Oleh karena itu, Nabi kita memerintahkan kepada kita atau seorang laki-laki yang akan menikah untuk benar-benar mencari informasi atau mencari wanita yang salehah. Makanya dianjurkan untuk melihat wanita itu, bertanya kepadanya atau kepada orang lain. Demikian pula seorang wanita juga dia mempunyai hak ketika dia dipinang oleh seorang laki-laki untuk dia mencari informasi tentang calon suami atau orang yang meminangnya, bagaimana sifatnya, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang penting, terutama yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita agar mencari wanita yang salihah sebagai calon istri, mencari wanita yang memiliki akidah yang kuat, akidah yang benar, agama yang benar, yang mempunyai pendirian yang kokoh terhadap agamanya. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa wanita dinikahi karena empat hal. Ada orang menikahi wanita li jamaliha, karena keindahan atau kecantikannya. Ada pula orang yang menikahi wanita li hasadiha atau li nasabiha, karena kehormatannya, kedudukannya. Ada pula yang menikahi wanita lima liha, karena harta bendanya. Dan ada pula yang menikahi wanita karena dilihat dari sisi agamanya, ya, li diniha. Kemudian Nabi SAW beliau menekankan kepada sisi agama, maka beliau mengatakan pada akhir hadis wasiat beliau untuk laki-laki dalam mencari wanita, fadfar bidzatid din taribat yadak, maka raihlah kemenangan dengan engkau mencari seorang istri yang memiliki agama, niscaya engkau tidak akan merugi dalam kehidupanmu, yakni di dunia dan di akhirat. Nah, oleh karena itu agama kita benar telah memberikan kepada kita tuntunan yang mulia di dalam berumah tangga, ya, terutama bagi seorang yang akan mencari seorang istri atau juga seorang wanita yang dipinang oleh seorang laki-laki. Dia pun diperintahkan atau dianjurkan untuk mengetahui atau mencari informasi tentang laki-laki yang meminang dirinya. Dan Nabi alaihissalatu wassalam telah memberikan wasiat kepada orang tua atau para wali yang mereka mempunyai anak-anak perempuan, apabila datang kepada mereka orang yang mereka ridho agamanya, mereka ridho akhlaknya, lalu anak laki-laki itu meminta atau meminang anak perempuan mereka, hendaklah mereka menikahkan anak mereka dengan laki-laki yang meminta atau meminang wanita dari anak mereka tersebut. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuh." Apabila datang kepada kalian orang, ini orang laki-laki yang kalian ridho terhadap agamanya, kalian tahu betul tentang agamanya, kalian ridho tentang akhlaknya, kalian tahu betul tentang bagaimana perangainya, tentang akhlaknya, dia meminang anak wanita kalian, fa'ankihuh, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu, apabila kalian tidak melakukannya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, niscaya akan terjadi fitnah, akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan akan terjadi kerusakan yang besar. Oleh karena itu dalam membangun sebuah rumah tangga memang sudah seyogyanya, ya, seorang laki-laki mencari seorang wanita yang memiliki prinsip-prinsip dalam agama yang kuat dan kokoh, seorang wanita yang solihah, seorang wanita yang berperangai mulia. Demikian pula seorang wanita yang akan dinikahi oleh seseorang, dia pun hendaklah mengetahui atau mempelajari dan mencari informasi tentang laki-laki yang meminangnya, dilihat dari sisi agama, dilihat dari sisi akhlaknya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dua hal dalam hadis tersebut, tardauna dinahu wa khuluqahu, kalian ridha agamanya, akidahnya, ya, tentang dinnya, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya, dan kalian ridha tentang akhlaknya, wa khuluqahu, dan kalian ridha tentang akhlaknya. Ini menunjukkan ada perbedaan dalam hal tersebut. Karena ada manusia atau diantara manusia, dia berakidah benar, berakidah sesuai dengan Quran dan Sunnah, tetapi perangainya kurang baik. Perangainya tidak baik, perangainya jelek, akhlaknya tidak baik. Maka ini pun sesuatu yang kurang dari seorang laki-laki tersebut. Atau sebaliknya, ada orang yang berakhlak mulia, berperangai yang mulia, tetapi dia tidak memiliki akidah yang benar. Dia masih memiliki akidah yang menyimpang dari Quran dan Sunnah. Masih mempercayai hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Nah, ini pun satu kekurangan yang besar yang ada dalam diri seorang laki-laki. Yang sempurna atau yang mendekati kesempurnaan adalah seorang yang memiliki akidah yang mulia, akidah yang benar, agama yang benar, dan dia memiliki akhlak yang mulia. Kalau dia datang kemudian meminang anak perempuan seseorang, maka tidak ada alasan baginya untuk menolak dari pinangan tersebut. Karena jika demikian halnya, jika dia menolak, maka akan terjadi sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yaitu kerusakan yang besar, terjadi fitnah baik di kalangan keluarga ataupun di tengah masyarakat. Dan ini telah banyak terjadi, apa yang dijelaskan atau yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari hadis yang baru kita dengar tadi, ada sejumlah pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya adalah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepada kita agar bersikap lembut terhadap para istri, terhadap wanita, karena mereka adalah memiliki sifat kelemahan. Ya, selain memiliki kelebihan-kelebihan, karena bagaimanapun wanita mempunyai kelebihan, tetapi mereka pun ada kelemahan, ya. Dan mereka lebih banyak menggunakan perasaannya. Maka Nabi alaihissalatu wassalam menganjurkan atau mengajarkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut, bersikap hati-hati terhadap wanita atau terhadap istri. Kemudian juga Nabi alaihissalatu wassalam menjelaskan dalam hadis ini bahwa wanita itu kadang-kadang dia di dalam bersikap itu selalu berubah. Tidak memiliki sikap yang satu. Mudah untuk merubah pendiriannya. Tergantung dari apa pemasukan yang diberikan kepadanya. Terkadang dia dalam suatu saat dia mempunyai prinsip. Tetapi dalam saat yang berikutnya, dalam waktu yang tidak lama, telah berubah prinsip tersebut kepada yang lainnya. Jadi wanita atau al-mar'atu laisat fi halatin wahidah. Mereka, yakni dalam hal pendirian, tidak dalam satu pendirian. Selalu berubah-ubah pendiriannya. Ya, maka dari itu hebat. Jika ada seorang wanita yang memiliki pendirian yang teguh, dia selalu tetap tegar pada pendiriannya, ini satu kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian juga, karena sifat wanita tersebut yang dia selalu berubah-ubah, oleh karena itu disinilah pentingnya seorang suami mengetahui keadaan istrinya. Di saat dia dalam keadaan capek, di saat dia dalam keadaan panik, di saat dia dalam keadaan apapun keadaannya, maka pendekatan-pendekatan seorang suami kepada istrinya juga harus dilihat dan sesuai dengan apa yang dia baca dari keadaan istri tersebut. Maka dengan demikian insyaAllah ta'ala, maka akan terjadi kelanggengan di dalam rumah tangga. akan terjadi hal-hal yang baik dalam rumah tangga ketika suami mampu mempelajari sifat dari istrinya, mampu untuk memahami keadaan istrinya dengan berbagai kekurangan yang ada padanya, dan sikap-sikap yang selalu berubah yang ada padanya. Kalau dipelajari oleh seorang suami dan dia mengetahuinya, kemudian dia pandai untuk mengadakan pendekatan kepada istrinya dalam keadaan apapun, maka ini satu hal yang dianjurkan oleh agama kita, suatu hal yang akan menjadikan rumah tangga itu bisa senantiasa istiqomah dan bisa berkesinambungan dalam waktu yang panjang. Kemudian disebutkan pula di antara manfaat atau pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa hadis ini memberikan kepada kita sebuah pembelajaran, terutama bagi para da'i, bagi para mubaligh, bagi para ulama yang mereka akan berdakwah. Dianjurkan ya dari hadis ini untuk mempelajari tentang keadaan suatu masyarakat, dari moral mereka, dari tradisi mereka, dari kebiasaan mereka, atau misalnya ada hal-hal penyimpangan yang terjadi pada mereka, sehingga ketika dia berdakwah, dia telah mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang didakwainya tersebut. Jadi ini penting sekali, seorang pendidik, ya, seorang da'i, seorang mubalik yang dia akan memperbaiki suatu masyarakat, atau dia akan berupaya untuk memperbaiki seseorang, dia mempelajari tentang keadaan orang itu. Dan dari pintu manakah dia mampu masuk di dalam mendidik, dalam memperbaiki, di dalam berdakwah terhadap mereka. Jadi ini satu hal yang penting yang diambil dari hadis Nabi SAW tentang wanita, yang beliau menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk, dia memiliki sifat kebengkokan. Kalau kita berupaya untuk meluruskannya, dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan, dia akan terus bengkok. Ini menunjukkan mempelajari suatu keadaan. Ya, maka demikian pula dalam berdakwah. Seorang yang akan menyampaikan dakwah, hendaknya dia mengetahui tentang keadaan masyarakat yang akan didatangi untuk dia mendakwai mereka. Seorang yang akan mendidik satu komunitas, maka hendaklah dia mengetahui ya tentang keadaan mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang paling mereka butuhkan, apa yang perlu bagi mereka. Demikian pula terhadap anak didik. Seorang pendidik juga demikian. Dia mempelajari tentang anak didiknya. Ya, dari mana latar belakang mereka. Baik itu pemikiran, atau latar belakang mereka dari segi agama yang mereka pegang selama ini, dan seterusnya. Dengan demikian, maka seorang pendidik akan dengan mudah untuk masuk dan menyampaikan nilai-nilai pendidikan yang akan disampaikan kepada anak didik atau peserta didik tersebut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya hadis yang berikutnya yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam bab ini, yaitu hadis Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abdullah ibn Zam'ah anhu qala, dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, beliau berkata, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato, menyampaikan khutbah. Kata beliau, wa dzakara anna qata wallazi aqraha. Ketika beliau menyampaikan khutbahnya, maka Nabi alaihi salatu wasalam menyebut tentang unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh yang merupakan mukjizat Nabi Saleh alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wat taslim. Wa dzakara an-naqah wallazi aqraha. Nabi SAW menceritakan tentang unta Nabi Saleh dan orang yang membunuh unta tersebut. Karena umat Nabi Saleh, kaum Samud, meminta kepada Nabi Saleh ya untuk menunjukkan mukjizat. Kalau memang beliau adalah seorang nabi, maka tunjukkan mukjizatnya, kelebihannya. Kemudian mereka minta agar Nabi Saleh mengeluarkan atau mendatangkan unta yang kemudian Allah dan kekuasaannya, maka keluarlah unta itu dari gunung, ya, dari gunung. Kemudian unta ini sebagai mujizat Nabiullah Saleh alaihissalam, yang mana Nabiullah Saleh memerintahkan atas perintah Allah Ta'ala kepada kaumnya agar mereka menjaga unta ini, jangan sampai unta ini diganggu, jangan sampai unta ini dibunuh, ya. Dan ada pembagian waktu minumnya unta dan waktu minumnya mereka. Tetapi karena memang manusia yang membangkang di antara mereka, dia ingin, ya, untuk menunjukkan pembangkangannya terhadap apa yang diingatkan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Rasulullah zakara an-naqata walladhi aqaraha. Dalam khutbah beliau, Nabi Rasulullah menyampaikan tentang unta dan orang yang membunuh unta tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan tentang kisah ini, idzin ba'atha ashqaha. Ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Asy-Syams. Idzin ba'atha ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Ini orang yang membunuh unta tersebut dari kaum Nabi Saleh. Idzin ba'atha ashqaha, imba'atha laha rajulun aziz. Orang ini bangkit, dan orang ini orang yang langka di kalangan Nabiullah, atau di kalangan umat Nabiullah Saleh alaihissalam. Arimun mani'un, orangnya memang orang yang jahat, ya. Dia memiliki ketangguhan, dia memiliki fisik yang kokoh, fisik yang tangguh, fisik yang kuat. Nah, di firatihi, di kabilahnya, ya, dari di dalam kabilah orang ini. Summa zakaran nisa, kemudian Nabi SAW menyebut tentang wanita dalam nasihat beliau. Fawa'adha fihinna, maka beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kaum laki-laki, kepada para suami, beliau mengingatkan mereka tentang istri-istri mereka agar mereka berbuat baik kepada istri-istri mereka. Faqal, lalu beliau bersabda alaihi salatu wassalam, ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhir yaumihi. Kata beliau, yakni kadang-kadang, ya, seorang di antara kamu sekalian para suami, dia memukul istrinya ibarat seorang majikan memukul budaknya. Tetapi kemudian bisa jadi ketika di siang hari dia memukul istrinya, di malam hari dia mengumpulinya, di akhir hari dia mengumpuli istrinya. Summa wa'adahum fi dhahikihim minad-dhartati. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat tentang sikap mereka yang menertawakan jika ada orang yang kentut. Waqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'alu. Mengapa salah seorang di antara kalian dia tertawa atau menertawakan, ya, menertawakan sesuatu yang dia juga melakukan hal tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Bukhari dan dalam kitab Sahih Muslim. Nah, di sini ada tiga poin penting yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu ini. Yang pertama, beliau mengisahkan di dalam khutbah beliau tentang orang yang membunuh unta yang menjadi mukjizat Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu adalah orang yang keras, orang yang jahat, orang yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini. Dia menyangka bahwa dengan kekuatannya dia bisa dan boleh berbuat semaunya. Ternyata Allah membinasakannya karena dia telah melampaui batas. Dia kufur kepada Allah, kufur kepada Nabiullah Saleh, ya, yang diutus oleh Allah kepada kaumnya. Kemudian yang ketiga, dia membunuh unta yang telah diwasiatkan oleh Nabiullah Saleh agar mereka jangan sampai mengganggu onta tersebut, jangan sampai menyakiti onta itu, dan jangan sampai mereka membunuh onta tersebut. Tetapi orang ini karena sikap pembangkangannya, kekufurannya, maka dia melakukan apa yang dia lakukan, dan dia pun memetik hasilnya dari perbuatan yang dia lakukan, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam wasiat beliau ketika beliau menyampaikan pidato atau khutbah, yaitu seorang suami yang hendaklah ketika dia akan berbuat, ketika dia akan bertindak terhadap istrinya, hendaklah dia itu berpikir, hendaklah dia itu menimbang, hendaklah dia mengambil ya satu pembelajaran ya dari apa yang akan dia lakukan, apa akibatnya. Karena kata Nabi alaihissalam, ada orang yang dia memukul istrinya ya, dan pukulan yang sampai mungkin menyakitkan ya, ibarat seorang majikan atau seorang tuan yang memukul budaknya karena budaknya berbuat kesalahan, karena budaknya berbuat pelanggaran, dipukul budaknya. Jadi ada di antara manusia yang memukul istrinya ya. Tetapi ingat kata Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa seorang dia tetap membutuhkan istrinya. Di saat di pagi hari, di siang hari dia memukul istrinya, ternyata di malam hari dia membutuhkan istrinya. Dia tidur bersama istrinya, dia mengumpuli istrinya, padahal dia memukulnya di pagi hari atau di siang hari. Maka seorang hendaklah dia dalam hal ini benar-benar dia berpikir, apa yang akan dia lakukan, apa dampak dari tindakan yang akan dia yang dia lakukan terhadap istrinya. Ya, karena bagaimanapun seorang tetap membutuhkan istrinya. Ya, seorang ya suami membutuhkan istrinya, seorang istri membutuhkan suaminya. Ya, karena bagaimanapun yang namanya hidup dalam sebuah rumah tangga, masing-masing saling membutuhkan. Suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami. Ya, oleh karena itu, ketika seorang akan bertindak, ketika seorang akan berbuat sesuatu kepada istrinya, hendaklah dia berpikir, dan berpikir yang panjang. Apa dampaknya, apa akibatnya, apa kesudahannya dari tindakan yang akan dia lakukan. Kalaupun misalnya istrinya berbuat satu kesalahan, berbuat satu kekeliruan, maka nasihati. Kita diperintahkan untuk menasihati. Ya. Jangan kemudian langsung dengan pukulan. Karena Al-Quran telah menjelaskan masalah ini. Jadi Al-Quranul Karim telah menjelaskan tentang hal ini. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu ini, yaitu beliau menasihati tentang bagian dari akhlak. Ya, ketika seseorang dia mungkin karena faktor ketidaksengajaan dia kentut. Tentu kentut yang dimaksud sini yang ada suaranya. Ya, yang kedengaran suara kentut itu. Lalu ada orang-orang kadang-kadang menertawakan orang yang kentut itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur ya perbuatan tersebut. Perbuatan menertawakan orang yang kentut itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kalian menertawakan sesuatu yang kalian pun kadang-kadang melakukannya? Ya, kadang-kadang melakukannya. Nah, oleh karena itu wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sangat banyak, dan ini menunjukkan bahwa beliau orang yang memperhatikan dalam mendidik ya, di dalam mengarahkan para sahabat, karena beliau adalah orang yang sangat menghendaki kebaikan bagi umat beliau, apalagi sahabat-sahabat beliau yang hidup bersama beliau, yang tinggal bersama beliau, yang berjuang bersama beliau alaihi salatu wassalam. Padahal itu beliau senantiasa membimbing mereka para sahabat kepada yang terbaik. Kepada yang terbaik. Nah, yang diambil dari hadis ini, dari hadis Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu tidak mengetahui tentang manusia kecuali dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni orang-orang terdahulu. ya. Beliau tidak mengetahui siapa mereka itu. Tentang kejadian-kejadian di zaman dahulu, di zaman nabi-nabi sebelum beliau alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengetahuinya kecuali dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Contohnya adalah kisah tentang Nabiullah Saleh dan mujizatnya, yaitu naqatullah, unta Allah, sebagai mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh, dan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang membangkang terhadap Nabiullah Saleh dan mujizat beliau, yang telah membunuh unta yang dilarang ya oleh Nabiullah Saleh alaihissalam, dan akibat serta dampak yang mereka terima dari perbuatan mereka. Ini kisah semua ini ada berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak mengetahui hal yang gaib yang terjadi zaman dahulu kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Allah kepada beliau melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian yang kedua yang diambil pula dari hadis ini bahwa ketika seorang memberikan wasiat, memberikan nasihat ya ini kepada manusia ya agar lebih merasuk dalam diri mereka, juga perlu dia membawakan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah nyata yang mungkin dialami atau diceritakan orang dan cerita itu benar ya, apalagi kisah-kisah dari Al-Qur'anul Karim, kisah-kisah dari hadis-hadis Nabi SAW. Dan ini salah satu metode yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah dan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu agar manusia mengambil pelajaran, agar lebih merasuk dalam diri orang yang mendengarkannya. Ya, maka dari itu kita menjumpai dalam Al-Quranul Karim kurang lebih sepertiga Al-Quranul Karim adalah penuh dengan kisah umat-umat terdahulu. Kisah umat-umat terdahulu. Ya, Allah menyebutkan ya, dalam Al-Quranul Karim. Agar manusia mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Ya, dari kisah tersebut, kita mengambil pelajaran, kita mengambil hikmah, agar kita tidak berbuat. Kalau itu hal yang dilarang, kita tidak berbuat seperti apa yang mereka berbuat. Kemudian, bahwasanya hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang mujizat Nabiullah Saleh alaihissalam, yaitu seekor unta yang Allah perintahkan kepada Nabi Saleh dan kepada kaumnya untuk memelihara unta tersebut, tidak mengganggu dan menyakiti unta itu ya. Dan Allah SWT mengancam orang yang mengganggu atau menyakiti unta itu, maka akan diazab oleh Allah Ta'ala. Dan benar terjadi apa yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla, karena sebagian dari umat Nabi Saleh mereka kufur kepada beliau, tidak beriman kepada beliau, sehingga mereka melakukan apa yang dilarang oleh beliau dan menerima akibat dari perbuatan mereka, yaitu mereka diazab dan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla setelah Allah menyelamatkan Nabiullah Saleh dan orang-orang beriman bersama beliau. Kemudian juga disebutkan di sini di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini bahwa kebanyakan yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah orang-orang yang hidup bermewah-mewah. Ya. Dengan kemewahan mereka, dengan kemegahan mereka, mereka merasa diri mereka lebih dari yang lainnya. Sehingga kemudian terjadilah sikap melampaui batas. Terjadilah sikap untuk mendolimi orang lain dan berbuat keboliman-keboliman di muka bumi ini. Sebagaimana orang yang berbuat kerusakan di zaman Nabiullah Saleh alaihissalam, dari seorang yang dia memiliki keperkasaan, dia memiliki kemewahan dalam kehidupannya, tapi dia adalah orang yang jahat, orang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, maka dari itu, seorang yang dia memiliki harta yang banyak, harta itu tidak akan manfaat baginya kecuali kalau dia belanjakan harta itu pada tempatnya. Dia belanjakan harta itu di jalan-jalan Allah, itu yang bermanfaat baginya. Adapun kalau harta itu hanya akan menjadikan seorang melampaui batas, akan menjadikan seorang dengan harta tersebut menjadi seorang yang dia berbuat kezaliman-kezaliman di muka bumi ini. Dia berbuat semena-mena terhadap apa yang dia kehendaki di muka bumi ini. Maka ini tentu harta tersebut akan justru menjadi bala bencana bagi orang yang memiliki harta itu. Ya. Akan menjadi bencana terhadap orang yang memiliki harta tersebut. Maka dari itu, memang banyak kita lihat dalam realita kehidupan bahwa yang banyak melakukan kerusakan adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Apalagi mereka tidak memiliki agama. Ya. Mereka berbuat semaunya. Maka mereka menghendaki kerusakan di muka bumi ini. Mereka menghendaki kerusakan di muka bumi ini. Dan harta mereka dan kekuasaan mereka. Ya. Dan kemegahan yang mereka miliki. Maka mereka menjajah manusia. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini. Bahwasanya apabila sekelompok orang mereka ridho kepada kerusakan yang ada, maka Allah akan mengazab tidak hanya kepada orang yang melakukan kerusakan tersebut, tetapi juga kepada orang yang ridho kepada kerusakan itu. Padahal itu orang mukmin tidak pernah ridho dan berbagai macam kejahatan, kerusakan, kebejatan moral dan yang lainnya. Demikian pula kezaliman-kezaliman yang ada di muka bumi ini. Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak akan ridho dengan hal tersebut. Maka dari itu selama dalam umat ini masih ada orang-orang berbuat baik, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang mencegah dari yang mungkar, maka insya Allah ini pertanda baik bagi umat ini. Yang sangat berbahaya tatkala muncul kemungkaran-kemungkaran, muncul kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, lalu umat ini berdiam diri, tidak menegur dengan cara yang baik, tidak mengingatkan pada manusia, ini yang akan berbahaya. Ya, dikhawatirkan azab Allah akan menimpa semua yang ada di tempat tersebut. Maka dari itu hendaklah tetap ada dan tetap tegak al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Harus tetap ada. Tetapi itu semuanya dengan caranya, dengan metode yang benar, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa memukul ini adalah bagian dari pendidikan. Tetapi memukul atau pukulan itu disebutkan oleh para ulama ada dua macam pukulan. Memukul yang bersifat mendidik ini dibolehkan oleh agama kita, ya, dibolehkan oleh Islam memukul untuk memberikan pendidikan, ya, memukul untuk memberikan ta'dib kepada anak misalnya atau kepada istri jika dengan pembicaraan, dengan nasihat, tidak mampu untuk merubah perilaku, ya, dan peringatan juga tidak dapat merubah perilaku anak atau istri, ya, maka pada tahapnya Islam membolehkan dengan memukul, tetapi pukulan itu tidak membahayakan, ya, dia memberikan pembelajaran. Yang kedua, pukulan yang bersifat mendzalimi, menganiaya, bersifat menyiksa, ini yang tidak dibolehkan. Ini yang diharamkan. Diharamkan kalau memukul dalam bentuk atau dalam memukul dengan tujuan untuk mendzalimi seseorang, menganiaya seseorang, menyakiti seseorang, melukai seseorang. Maka ini tidak dibenarkan. Tetapi mengukul dalam rangka mendidik, ini dibolehkan oleh agama kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan atau mengerjakan salat di saat usia mereka 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat di saat usia mereka 10 tahun. Jadi saat 10 tahun ketika anak diperintahkan untuk salat, dia tidak mau salat, maka kita boleh memukul anak itu. Tidak boleh memukul anak kita. Tetapi dan pukulan yang yaitu bersifat mendidik, pukulan bersifat memberikan pembelajaran kepada anak yang tidak menyakitkan atau membahayakan mereka. Jadi ini salah satu metode di dalam pendidikan yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim juga disebutkan tentang masalah ini. Dalam rumah tangga, ketika terjadi sesuatu antara suami dan istri, maka Allah memerintahkan kepada suami untuk menasihati istrinya. Kalau tidak mau, ya dipisah ranjangnya. Juga tidak mau, boleh dipukul. Pukulannya pun adalah pukulan yang memberikan pembelajaran, bukan yang menyakitkan atau mendzalimi atau menganiaya istri tersebut. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wallati takhafuna nushuzahunna," dan wanita-wanita, yaitu istri-istri, yang kalian khawatir akan pembangkangan mereka, fa'idhuhunna, maka berilah nasihat pada mereka. Jadi ada istri-istri yang memang kadang-kadang tidak mau diingatkan. Dia membangkang, dia tidak taat pada suaminya. Padahal dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, dia tidak taat pada suaminya. Maka dalam kondisi ini, kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, fa'idhuhunna, nasihati mereka. Beri peringatan pada mereka. Dan peringatan yang baik, fa'idhuhunna. Kalau dengan nasihat, ternyata tidak mempan, maka kata Allah Ta'ala, wa'juruhunna fil mabaji. Yang kedua adalah, uhjuruhunna fil mabaji. Pisah ranjang. Jangan tidur bareng. Jangan melayani istri. Kalau juga dalam cara ini tidak mempan dalam merubah sikap istri, maka kata Allah Ta'ala, wadribuhunna, maka pukullah mereka. Nah, pukulan di sini yaitu sama dengan yang dijelaskan tadi, pukulan yang bersifat memberikan pembelajaran, pukulan bersifat ta'dib, dan bukan yang bersifat membolimi atau menyakiti dan menganiaya istri. Jadi, memukul juga metode yang diajarkan, salah satu metode yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim di dalam mendidik. Kemudian kata Allah Ta'ala, kalau sudah kita lakukan semua ini tadi, istri kita ini taat, dinasihati, kemudian pisah ranjang, kemudian dan dipukul, dia itu taat, ya. Dia kembali untuk taat pada suaminya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Dan apabila istri-istri kalian telah taat kepada kalian, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Kalau istri sudah taat, dengan nasihat dia taat, maka cukup sampai di nasihat. Jangan melebihi. Dan yang sehat. Jadi kalau dia nasihat, dapat merubah perilaku istri, maka cukup sampai dia nasihat. Tetapi kalau dia nasihat juga belum bisa memperbaiki istri, maka dengan cara yang kedua yang disebutkan dalam ayat tersebut, dan pisah ranjang. Kalau dengan cara pisah ranjang, istri sudah taat, dia kembali kepada menaati suaminya, maka jangan lebih dari itu, sudah cukup sampai di situ. Tetapi kalau dengan cara yang kedua masih belum bisa dan belum mampu merubah perilaku istri, maka dengan cara yang ketiga, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ya. Jadi kalau dengan pukulan dapat memberikan perubahan pada istri, maka jangan mencari-cari jalan lagi untuk kemudian menyusahkan mereka. Dilarang oleh Allah Ta'ala kepada para suami. Kalau istri sudah taat, jangan mencari-cari alasan, mencari-cari jalan, ya, agar untuk menyusahkan istri itu. Ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Kemudian hadis ini juga, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu agar seorang, pertama diajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Bahwa kentut di depan orang dan mengeluarkan suara, ini sebetulnya bukan bagian dari adab yang baik. Ya, adab yang kurang baik. Kecuali seorang yang memang dengan terpaksa, tanpa dia sengaja. Ya. Dia kentut tanpa sengaja, ya, langsung keluar dengan suara. Ya, maka ini pun tidak boleh seorang menertawakannya. Ya. Biarkan berlalu. Ya. Jangan kemudian diecek atau diejek, ditertawakan. Jangan. Karena perilaku ini bisa saja seorang melakukannya. Ya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, mengapa kalian tertawa kepada sesuatu yang juga kalian berbuat? Yang kadang-kadang orang berbuat kesalahan tanpa dia atau kekeliruan tanpa dia menyadarinya. Ya. Oleh karena itu, bahwa dalam hal-hal seperti ini, ya, kita harus pandai mengendalikan diri. Kita ini kadang-kadang terlalu banyak tertawa. Ada hal-hal yang tidak lucu pun tertawa. Ya. Senangnya itu gergeran. Ya. Padahal banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Wala tukthir dhahika inna kasrata dhahiki tumitu al-qalb. Dan janganlah kamu banyak tertawa, karena banyaknya tertawa itu akan mematikan hati. Ya. Hati ini satu benda. Kalau dia ini tumbuh subur, hidup sehat, maka dia akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi seorang. Dan hati yang hidup, hati yang sehat, seorang akan mampu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Seorang akan menjadi orang yang baik, orang yang soleh karena hati. Tetapi kalau min dalik, kalau hati itu menjadi hati yang lupa, hati yang lalai dari mengingat Allah, dari beribadah pada Allah, maka ini akan berbahaya bagi orang yang memiliki hati tersebut. Nah, salah satu yang dapat mematikan hati adalah kebanyakan tertawa. Tertawa itu seperlunya. Ya, kalau memang perlu kita tertawa, kita tertawa. Kalau tidak perlu tertawa, tidak usah tertawa. Ya. Karena banyak tertawa itu akan menjadikan hati itu mati. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, kata beliau, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Yang artinya, la yafraq artinya, la yabghadu mu'minun mu'minatan. Atau la yabghadu mu'minun mu'minatan. Jadi seorang mu'min, dia itu tidak murka atau marah kepada seorang mu'minah, ini kepada istrinya, secara mutlak. In kariha minha khuluqan. Benci dari istrinya satu perangai, radhiya minha akhar, maka dia akan ridho pada perangai yang lain yang ada pada istri itu. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan kepada kita tentang manusia, apalagi yang namanya istri atau wanita. Tidak ada yang sempurna. Maka di antara perilaku dan sifat orang beriman itu, di antara sifat orang mukmin terhadap istrinya, terhadap orang yang paling dekat dengannya, yang hidup bersamanya, dalam rumah tangganya, perilaku orang mukmin, kalau dia melihat sesuatu yang kurang menyenangkannya dari perangai istrinya, maka dia melihat sisi yang lain. Dia melihat sisi yang lain. Dia melihat perangai yang lain yang dimiliki oleh istri itu. Perangai yang baik. Ya. Maka disinilah pentingnya seorang suami merenungkan ketika dia melihat satu perangai dari istrinya. Perangai yang dia tidak senang. Perangai yang menurutnya bahwa ini perangai yang jelek. Kita atau seorang suami segera melihat tentang sisi yang lain yang baik yang ada pada istri. Bagaimana jerih payahnya dia misalnya bangun di pagi hari, dia menyiapkan makanan untuk suaminya, menyiapkan pakaian, dia mendidik anak-anaknya, ya, dia memasak, dia mencuci, ya, dan yang lainnya. Ini suatu hal yang akan menutupi kekurangan istri itu. Tetapi kalau seorang suami, dia hanya melihat satu sisi saja, yang dilihat yang kekurangan pada istrinya, perangai yang kurang baik pada istrinya, maka ini tentu akan menimbulkan sesuatu yang negatif dalam dirinya. Semua dilihat itu hanya yang negatif. Maka dia menjadi manusia yang negatif. Karena selalu dilihat dari sisi negatif. Tetapi orang yang baik, orang mukmin yang baik, dia tidak hanya melihat sesuatu dari sisi negatif. Dia yakin ada positif. Ada positifnya, ada baiknya istrinya itu. Maka ketika tampak kekurangan pada istri, dia mengingat kelebihan yang ada padanya. Saya demikian akan berimbang antara hal tersebut. Berimbang. Ya. Yang tadinya dia akan marah, maka dia akan menegur dengan cara yang baik. Yang tadinya dia akan benci, maka dia paling tidak mengurangi kebencian itu. Tetapi dia akan mengingat kebaikan dari istrinya. Dan ini suatu perangai, suatu adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan beringatkan kepada orang mukmin. Orang mukmin itu tidak melihat dengan kacamata negatif. Semua dilihat negatif. Tidak. Dia melihat sisi positifnya. Ketika ada bencana, ketika ada malapetaka, ketika ada bencana di satu tempat, dia tidak hanya melihat sisi negatifnya, tapi dia lihat sisi positif dari bencana itu. Apa hikmah dari bencana yang menimpa suatu kaum, atau suatu negeri, atau suatu daerah? Maka dia kemudian memperbaiki dirinya. Dia menyadari kesalahannya. Dia bertobat pada Allah. Dia ambil hikmah dari kejadian-kejadian itu. Itulah perangai seorang mukmin. Ya, dia tidak hanya melihat sisi negatif, tetapi dia melihat hikmah, sisi positif di balik itu semuanya. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Ya, bagaimanapun kekurangan yang ada pada istri kita, maka pasti ada kelebihan pada dirinya. Kita mengakui atau kita tidak mengakuinya, tetap ada kelebihan. Nah, di sini pentingnya seorang mukmin berperangai demikian sehingga rumah tangga itu akan senantiasa istiqomah, senantiasa akan berkesinambungan jika saling melihat atau menilai, ya, kalau ada pandangan negatif, dia melihat dari sisi positif, dan demikian akan terjadi kehidupan yang berkesinambungan, rumah tangga yang baik, dan bisa mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah dua atau tiga hadis yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan ini saatnya untuk pertanyaan. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dalam membina diri kita, dalam membina keluarga kita dan rumah tangga kita menuju kepada rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmat atau kasih sayang. Aku laqouli hadza wallahu taala a'lam, dan kami kembalikan kepada ikhwan. Wallahu taala Nah, jazakumullahu khairan atas kajian yang bermanfaat. Ya, atau keluarga. Nah,